بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمين يا إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمة الله، الحمد لله kita kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini kita senantiasa menyadari besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita diberi kemudahan oleh Allah kembali, diberi kesempatan oleh Allah kembali untuk meneguhkan nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik yang alhamdulillah Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Allah telah memilih kita menjadi seorang yang muslim, yang ini semua dalam mengisyaratkan cintaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah bukakan kepada kita. Dan ini adalah kehidupan yang mengisyaratkan hidup yang akan ditolong oleh Allah meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kembali kepada kita semua, nikmat ini Allah anugerahkan kepada kita, dan kita diberi jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini kita bisa menjaga, dan agar nikmat ini kita selalu meraih wasilah untuk bisa teguh. Dan tidak ada wasilah yang paling afdal, paling agung, manakala kita ditolong oleh Allah untuk diteguhkan di dalam jalan ilmu. Karena dengan jalan ilmu ini kita bisa meraih bagaimana menjaga iman kita, menjaga nikmat Islam. Dengan ilmu ini kita bisa meraih peringatan-peringatan Allah yang terus-menerus menumbuhkan hati kita, memperkuat hati kita, meneguhkan hati kita, dan sehingga perjalanan kita di dalam ilmu, di dalam agama ini selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang pernah disampaikan oleh seorang imam, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-ilmu yahrusuka." Ilmu itu akan menjaga engkau. Orang yang paling diteguhkan oleh Allah meraih sabat, meraih istiqamah di dalam jalan agamanya adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah di dalam jalan ilmu. Karena ilmu inilah yang terus memperingatkan seorang yang diberi nikmat oleh Allah agama untuk tidak merasa aman dengan agamanya. Apakah dia dalam keadaan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang memberatkan, ataukah dia diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang secara zahir melapangkan? Orang-orang yang punya kehidupan hatinya dengan ilmu dan terus-menerus mendapatkan bimbingan ini, orang yang selalu dalam keadaan tersadar dengan kehidupannya. Orang-orang yang selalu meraih penjagaan. Karena ilmu ini selalu memperingatkan kita. Di saat kita ditimpakan ujian-ujian hidup yang menyusahkan, ilmu pun menyertai kita, memberikan nasihat kepada kita. Di saat kita lapang, ilmu pun memperingatkan kita, menasihatkan kita. Dalam keadaan apapun, orang yang punya kehidupan dengan ilmunya Allah SWT selalu berada di dalam penjagaan Allah. Sekalipun dalam keadaan dia sedang mengamalkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, sekalipun mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa di dalam menempuh kebaikan, diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qulubuhum wajilah, hati mereka selalu dalam keadaan ketakutan. Ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab perkataan Aisyah radhiyallahu an, orang-orang yang hatinya ketakutan itu, wahai Rasul, apakah orang yang berbuat dosa? Kemudian dia takut kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, bukan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi mereka selalu khawatir dan takut, jangan-jangan kebaikan ini menjadi pintu munafik bagi dia. Kesadaran ini adalah kesadaran karena buah ilmu yang nafi. Hati yang khusyuk, hati yang senantiasa ingkisar baina yadaihi rabbih, hati yang senantiasa merendah jatuh di hadapan Rabb-nya, hati yang senantiasa sadar mengingat perjalanan hidupnya, apakah lapang apakah sempit. Demikian ini dicontohkan oleh seorang ulama. Jika seorang pada malam hari dia menunaikan salat malam, kemudian pagi hari dia melihat dirinya orang yang telah mengerjakan ibadah, orang yang telah berhasil menunaikan salat, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada orang yang dia malam hari gagal, tidak bisa mengerjakan salat malam. Di pagi harinya dia sedih, dia menyesal, dia merasa takut dengan Allah. Mana yang lebih baik? Para ulama menjawab, orang yang malam hari tidak berhasil melakukan sholat malam, di pagi harinya hatinya selalu dalam keadaan ketakutan kepada Allah, kecewa, sedih, dan berusaha lari menuju kepada Allah, itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang malam hari mengerjakan sholat, di pagi hari dia melihat dirinya orang yang sukses. Semua ini adalah penjagaan ilmu. Sampai pun dalam kondisi-kondisi Allah mentakdirkan kita dalam ujian yang secara zahir kita mengalami keadaan yang kurang, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan kehidupan ilmu yang ada di dalam hati. Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu tidak ada kehidupan yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah di dalam nikmat agama ini, dan disempurnakan nikmat agamanya oleh Allah dan diteguhkan oleh Allah, kecuali mereka punya kehidupan dengan ilmu yang mulia, punya kehidupan dengan ilmu yang istiqamah. Sebagaimana yang para ulama menasihatkan mereka selalu hari-harinya, lailan wa naharan syai'an fa syai'an, tumbuh dengan ilmunya Allah azza wajalla. Allah sendiri juga memperingatkan di dalam ayatnya secara khusus. Hakikat terjaganya iman, manakala seorang yang memiliki nikmat iman, nikmat agama ini, punya kehidupan dengan ayat-ayat Allah. Punya kehidupan dengan ayat-ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum iman. Orang-orang yang punya kehidupan hatinya dengan ilmu, dengan ayat-ayat Allah ini, manakala disebut nama Allah azza wa jalla, hatinya bergetar, hatinya bergerak, tidak biasa-biasa saja. Disebut nama Allah, tidak disebut nama Allah, tidak ada dampak yang beda. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat Allah dibacakan, zadadhum iman. Dari sisi mana ayat-ayat Allah dibacakan imannya bertambah? Min khair annahu yatafakkarun wa yatadabbarun. Dari sisi hatinya punya kehidupan ilmu. Ayat yang dibaca, hatinya hidup, memikirkannya, merenunginya, mengkaji, mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ayat-ayat. Dari sisi ini, bukan dari sisi banyaknya ayat yang dibaca, berapa ayat yang dihafal, bukan. Tapi dari sisi kehidupan, nantinya punya kehidupan ilmu dengan ayat Allah. Orang-orang inilah yang selalu kehidupannya tersadar. Kelalaian dijaga oleh Allah. Hal-hal yang secara zahir tidak menyebabkan wasilah kemuliaan saja, dia bisa meraih wasilah kemuliaan. Tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya kehidupan ilmu. Zahirnya kadangkala melihat wasilah-wasilah kemuliaan, bahkan menempuh wasilah kemuliaan, tapi tidak mendapatkan penjagaan apa-apa dari wasilah itu. Seorang penuntut ilmu, zahirnya dia menuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis. Zahirnya kalau ditanya, dia tahu ini, tahu ini, tahu ini. Seorang da'i, kemana saja dia berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Orang-orang ahli ibadah, begitu kuat dia beribadah. Orang-orang yang mereka dianugerahkan dunia, secara zahir kadangkala mereka dimudahkan oleh Allah untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah. Tapi ketika hatinya tidak punya kehidupan dengan ilmu, semua wasilah ini bukan menjadi wasilah kemuliaan, malah menjadi wasilah kehinaan. Sebagaimana ketika para ulama menjelaskan derajat as-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Siapa siddiqin? Orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah ilmu dan hatinya punya kehidupan ilmu. Siapa syuhada? Orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, meninggal di jalan Allah dan hatinya punya kehidupan dengan ilmu. Siapa shalihin? Orang-orang yang mereka dilimpahkan oleh Allah kekayaan, kemudian nantinya punya kehidupan dengan ilmu marifat, dan akhirnya dia menjadi mulia dengan wasilah itu. Kalau tidak, mereka gagal. Sebagaimana tiga golongan manusia, seorang alim tetapi hatinya tidak punya kehidupan ilmu, maka ilmunya menjadi malapetaka bagi dia. Karena dia ternyata hatinya riya, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Seorang syuhada yang seharusnya zahirnya menjadi syuhada mati di jalan Allah, ketika hatinya tidak punya kehidupan ilmu yang bermanfaat, maka mati bukan karena Allah, maka dilemparkan ke dalam neraka. Seorang yang punya harta yang banyak melimpah, dihabiskan hartanya, kemudian hatinya tidak punya kehidupan ilmu, maka kemudian dia gagal dilemparkan oleh Allah di dalam neraka. Padahal zahirnya punya wasilah ibadah. Satunya orang alim, ilmunya banyak, ahli Quran. Satunya mereka adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Satunya adalah orang yang menghabiskan hartanya. Kenapa? Karena hati-hati mereka tidak mendapatkan ilmu yang nafi. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, tidak ada kesyukuran kepada nikmat yang agung setelah Allah memberikan nikmat dengan hidayah, dengan iman, dengan Islam, kecuali kehidupannya orang-orang yang ditolong oleh Allah punya ketekunan dengan meraih ilmu yang benar. Tidak setiap orang yang di zaman-zaman sekarang ini menuntut ilmu, mereka adalah talibul ilmi yang najah. Bukan mesti mereka adalah penuntut ilmu yang selamat. Isyarat-isyarat yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak. Salah satu hal yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-barakah ma'a akabirihim. Barakah di dalam ilmu itu diraih oleh manusia kalau mereka punya pengajaran yang benar. Mereka adalah mengambil ilmu dari orang-orang kibar, mengambil ilmu dari pembawanya yang benar, dari orang-orang yang rasikhina fil ilmi, dari orang-orang yang mereka telah kakinya berjalan dalam di dalam ilmu dan tahu benar bagaimana kehidupan ilmu. Rasikhina fil ilmi. Kemudian mereka adalah orang-orang yang telah istiqomah di dalam sunnah. Perjalanan hidupnya adalah dijaga oleh Allah di dalam sunnah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang usia-usia mereka usia-usia yang mapan di dalam ilmu. Nabi mengatakan al-barakah ma'a akabiri. Dan Nabi mengisyaratkan yang lain dalam hadisnya yang lain, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu anil ashabi. Ciri kehancuran di hari kiamat adalah ilmu diambil dari orang-orang kecil. Ilmu diambil dari orang-orang yang tidak punya kemapanan di dalam pengajaran, tidak mengikuti jejaknya para ulama-ulama rabbani yang bisa membawakan ilmu ini, min usulil ilmi ila furu'ihi, min sigaril ilmi ila kibarihi, minal mu'minal aham summal muhim. Orang-orang rabbani, pengajaran yang benar yang akan menjadikan orang-orang menekuni ilmu mendapatkan bimbingan ilmu yang nafi, kalau mereka tahu di dalam pengajaran ini mana aulawiyat, mana aham, mana muhim, mana usul, mana furu', mana tarbiyah yang benar didahulukan, mana pengajaran yang kemudian. Ini yang menunjukkan seorang mendapatkan pengajaran ilmu yang benar. Kemudian mereka adalah dari orang-orang yang lurus di dalam jalan sunnah. Mereka adalah hidup di atas sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, yang mereka tidak hanya lisannya saja di dalam jalan sunnah, tapi hati-hati mereka, kehidupan mereka tidak di atas sunnah. Kadang-kadang banyak orang hari ini berbicara secara lisan di atas sunnah, manhaj sunnah. Bahkan mereka berebut nama sunnah, tapi tidak pernah mereka memahami akhlak mereka, jalan mereka, apa yang mereka tempuh, amal hari-hari mereka di atas sunnah apakah tidak. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tahu, sudah mengukur kehidupan ini dengan usia-usia mereka, dan tahu bagaimana mendidik manusia, tahu sunnatullah. Karena biasanya orang-orang yang sudah dibesarkan oleh Allah dengan ilmunya di dalam hidup ini tahu sunnatullah, tahu kejadian-kejadian yang terus berulang-berulang di dalam hidup, yang kebanyakan orang-orang sekarang tidak tahu. Sehingga kebanyakan orang-orang yang mereka sigar, mereka mengambil wasilah-wasilah itu pakai akal mereka. Wasilah-wasilah itu hanya melihat sebab-sebab yang zahir dan tidak tahu bagaimana sunnah kehidupan itu terjadi. Maka akhirnya betapa banyak, seperti yang diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, waktu sudah habis, umur sudah habis, biaya hidup sudah habis, lembaran-lembaran sudah habis ditulisi, pena-pena sudah dihabiskan dan kering. Kata Imam Ibnul Qayyim, wal qalbu dulad. Hati manusia ternyata masih gelap. Berarti di situ menunjukkan hilangnya kehidupan ilmu yang sesungguhnya. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Di antara masalah besar, masalah aulawiyah yang para ulama dari dulu selalu memperingatkan masalah ini adalah masalah yang justru hari ini zahirnya secara luar banyak orang tahu, tetapi hakikat yang terjadi mereka justru menjauh. Satu contoh, pengajaran tauhid. Hakikat dari pengajaran tauhid, pengajaran akidah, itu mendidik zahir mereka atau hati mereka. Belajar akidah hati. Tapi justru sekarang ini pelajaran tauhid bukan menjadi pelajaran hati. Paling jauh pelajaran tauhid ini cuma sampai di akal. Ketika dia ditanya berapa pembagian tauhid, 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid ibadah atau uluhiyah. Mana dalilnya? Ini. Selesai. Akalnya, hatinya di mana? Apakah dengan pelajaran tauhid ini hati mereka sudah lebih mencintai Allah daripada akhirat? Daripada dunia? Apakah mereka sudah mencintai Allah melebihi dari makhluk? Apakah mereka sudah mencintai akhirat melebihi daripada dunia? Apakah mereka hidup ini sudah rindu ingin bertemu dengan Allah? Apa buahnya pelajaran tauhid yang selama ini kita pelajari? Kalau buahnya ternyata cuma diskusi berapa pembagian tauhid, berarti gagal. Tidak mengerti tauhid itu diajarkan untuk apa. Tauhid itu diajarkan para ulama untuk mendidik hati manusia. Karena itu lihat fenomena yang banyak terjadi ketika mengajarkan tauhid sebatas sampai di akal. Sehingga ketika akal sudah bisa menjawab, berarti sudah final pelajaran tauhid. Dan sudah dianggap muwahhidin. Dan sudah merasa aman dari nifaq, aman dari syirik. Padahal urusan tauhid ini urusan hidup. Bukan urusan kata-kata di mulut. Sebagai contoh, saya ingin ambil contoh yang dulu pernah saya contohkan dalam beberapa kasus. Ada orang hatinya terfitnah dengan makhluk. Misalnya dukun. Atau misalnya yang sekarang ini baru ngetren batu akik. Hatinya terfitnah. Kemudian ada orang berusaha menjauhkan dia dari kesyirikan. Terus orang ini dijauhkan dari dukun. Akek-akeknya diambil semua. Setiap hari ditaruh di masjid, masjidnya dikunci. Terjadi kesyirikan enggak pada dia? Coba saya ingin nanya. Jadi orang ini hatinya terfitnah sama dukun atau terfitnah sama akek? Karena khawatir jangan sampai dia syirik. Kemudian orang ini kita bawa ke masjid. Dukun kita larang mendekati dia. Batu-batu akiknya yang dia miliki kita ambil semua. Kita masukkan ke masjid. Kita kunci masjid supaya dia di dalam masjid terus. Terjadi kesyirikan enggak? Apa? Hatinya belum hilang dengan dukun. Hatinya belum hilang dengan dengan batu akik. Walaupun kita terangkan sama dia itu syirik, tapi hatinya enggak bisa dipisahin. Hatinya ta'alluq. Hatinya masih nyambung. Kenapa masih nyambung? Karena hatinya masih memahami itulah tempat dia mencari kemuliaan. Apa sekarang pelajaran kita tauhid? Orang sekarang banyak enggak sadar. Belajar tauhid dianggap sebagai suatu pemikiran, makanya dibahasakan baru ilmu kalam, ilmu omongan, ilmu mantik, ilmu logika. Berbicara Tuhan, berbicara logika. Padahal ilmu tauhid dibawakan oleh para anbiya untuk mendidik hati manusia. Awal wajibin. Pertama kali yang wajib dididikkan manusia adalah ilmu ini. Ketika manusia mengukur ukurannya dengan akal, maka pelajaran tauhid setengah semester sudah cukup. Cukup kan? Kalau cuma hanya untuk menghafal 3 tauhid, enggak sampai setengah semester. Tapi kalau pelajaran tauhid ini pelajaran hati, 1 tahun cukup? Enggak cukup. Sahabat Nabi dididik tauhid 10 tahun. Begitu turun ayat zina haram, khamr haram, lempar. Nih. Tidak ada gunanya. Sekarang kita jangan terkena dengan dunia. Lah kita hidup di dunia masuk enggak boleh ambil dunia, Ustaz. Bahasa kita itu sudah menunjukkan bahasa fitnah. Ya. Ketika diterangkan rendahnya dunia saja, jawabannya sudah fitnah. Lah kita kan di dunia, masuk kita tidak boleh terfitnah dengan dunia. Terus bagaimana caranya? Apa kita mau mati di kuburan? Ini bahasa yang menunjukkan, lah kenapa sahabat Nabi tidak begitu dulu? Kenapa sahabat Nabi dulu tidak mengatakan, loh kita kan di dunia Nabi, masa kita disuruh mencintai akhirat terus? Masa kita disuruh berbicara iman, iman, iman, kita mau makan iman apa? Enggak. Ini menunjukkan mereka dulu punya kecerdasan memahami masalah aulawiyah. Dan bagaimana mengajarkan tauhid itu sampai di dalam hati mereka. Ini baru satu masalah. Belum lagi masalah yang lain. Masalah yang sangat besar di sini adalah masalah kehidupan hati. Dan agama ini datang untuk ini. Agama ini datang untuk ini. Karena kalau ini tidak tercapai, walaupun anggota tubuh kita ini hidup, punya nyawa, hakikatnya hidup apa mati? Hah? Mau gak antum-antum semua dikatakan orang-orang mati? Mau? Jangan jadi orang cara hidupnya tidak sportif. Seperti caranya kebanyakan orang sekarang ini. KTP baru mau dihilangkan merek agama saja ribut kan? Tapi hari-hari agama ini tidak diurus hatinya tidak pernah ribut. Nih, kita ini kehidupan kita aneh. Hari-hari hati kita lupa kepada Allah, lupa kepada ilmunya Allah, jauh dari Quran, tidak menuntut ilmu, enggak pernah ribut. Tapi merek Islam mau dihapus di KTP aja ribut. Berarti selama ini kita memahami Islam di KTP kan? Di mana Islam? Banyak sekali keadaan-keadaan kita yang menunjukkan sebenarnya kita sampai di mana di dalam belajar tauhid. Masalah hati. Didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla agama ini untuk ini. Karena ketika hati manusia itu hidup, baru manusia dinyatakan oleh Allah hidup. Ketika tidak, maka Allah mengatakan amwat. Orang-orang mati. Apakah kita tidak punya ketersinggungan dengan apa yang Allah tunjukkan dalam ayat ini? Allah berfirman dalam sebuah ayat, "Afa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang mati? Allah menyebut orang mati. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Waja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan pada dia cahaya. Yamsi bihi finnas, yang kemudian dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kaman masaluhu fidzulum, apakah sama dengan orang yang dia hidup di dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan. Allah di sini menyerupakan manusia-manusia yang zahirnya hidup tapi hatinya tidak hidup, disebut oleh Allah apa? Maitan, orang mati. Ini kalau di dalam bahasa balaghah, bahasa sastra, salah satu tamsil untuk Allah menjelaskan kepada manusia sesuatu yang bersifat makna dikonkretkan seperti sesuatu yang hidup, yang real. Ini menunjukkan besarnya masalah ini. Hati itu konkret atau tidak konkret kehidupan hati? Real atau tidak real kehidupan hati? Tidak real kan? Tapi Allah SWT tunjukkan seperti sesuatu yang real. Orang yang mati, yang zahirnya manusia memahami mati itu, ya sudah, tidak bisa apa-apa lagi kan? Sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang bersifat makna, kemudian ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena kehidupan yang bersifat makna ini biasanya tidak mudah orang bisa mencerna, karena non materi. Biasanya manusia itu lebih mudah mencerna sesuatu yang sifatnya apa? Real. Misalnya kita ditunjukkan orang mati, kita langsung pikiran kita kan nyata. Tangannya gak bisa dipakai apa-apa, kakinya gak bisa dipakai apa-apa, walaupun orangnya cantik gak ada nilainya, orangnya gagah gak ada nilainya, dulunya kaya, kekayaannya gak ada gunanya, gak ada apa-apa kan. Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan posisi ini, kehidupan hati, dicontohkan, ditasbihkan, diserupakan dengan kehidupan riil. Hati ketika tidak ada kehidupan iman, tidak ada kehidupan yang benar, seperti orang mati. Dan Allah menilai mereka mati. Kemudian Allah hidupkan pada mereka. Kemudian mereka diberi oleh Allah cahaya dengan sebab apa? Dengan sebab din, dengan sebab Islam, dengan sebab iman. Berarti di sini hakikat seseorang mendapatkan kehidupan yang benar adalah kehidupan hatinya. Manakala hatinya mereka hidup, itulah orang hidup. Manakala hatinya mati, itulah orang yang mati. Coba kita perhatikan sekarang. Kalau kita berbicara orang-orang di dunia, sudah jelas karya-karya mereka semua bermasalah. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa karya mereka bermasalah? Karena hatinya mati kan? Karya politik mereka bermasalah. Karya pengajaran mereka bermasalah. Ya kan? Karya perekonomian mereka bermasalah. Lihat sekarang yang terjadi pada kehidupan manusia. Orang-orang ahli pakar politik, problem. Orang-orang ahli pakar ekonomi, problem. Orang-orang ahli pakar pendidikan, problem. Orang-orang ahli pakar kesehatan jasad, problem. Kenapa? Karena semua berangkat dari hati yang mati. Dari hati yang mati. Kita dengar sekarang fenomena keanehan-keanehan, kerusakan dalam dunia kenegaraan, terjadi kerusakan yang banyak. Dalam dunia perekonomian terjadi kerusakan yang banyak. Penipuan, kecurangan, banyak sekali. Dalam dunia pendidikan sekarang hancur. Preman, kehidupan anarkis, kehidupan yang menunjukkan tidak punya jati diri yang baik. Mana sekarang yang menghasilkan? Kenapa? Karena semua berangkat dari karyanya orang yang hatinya mati. Dan yang lebih parah, fenomena ini muncul juga terjadi di kalangan orang-orang yang sebenarnya tidak terjadi. Muslim, mukmin, harusnya hatinya hidup apa mati? Hidup. Tapi sekarang hampir-hampir tidak ada bedanya. cara ekonominya orang-orang muslim dengan orang yang tidak muslim sama. Sana enggak peduli haram, sini juga enggak peduli haram. Sana riba, sini juga masih gampang riba. Dalam dunia mereka bagaimana pengajaran pendidikan, problemnya masih sama. Pengajaran mereka gagal melahirkan orang-orang tidak punya kepribadian, melahirkan orang-orang yang mudah putus asa, orang yang tidak punya kekuatan hati. Ternyata pengajaran kita juga hampir sama, melahirkan orang-orang skeptis, orang-orang pragmatis, orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di hati, orang-orang yang bermasalah, kenakalan terjadi, maksiat terjadi, padahal di dunia pengajaran. Kenapa bisa begitu? Kalau kita kembali kepada usul ini, problemnya adalah dari mana berangkat? Kalau orang kafir semua karyanya, orang munafikin semua karyanya dari qalbun mayyit, hati yang mati. Sekarang problem yang terjadi pada kaum muslimin, pada umat Islam, sampai pun pada orang-orang khususnya, pada ahlu sunnah, pada salafi, pada tempat-tempat diajarkan agama, problem-problem yang terjadi, tanya, cari sumbernya yang benar. Dari mana? Guru malas, murid malas, dari mana coba? Pasti ada problem dalam hatinya. Ada problem di dalam hatinya. Ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi, ini. Coba cari. Pasti kembalinya kepada problem yang ada di dalam hati. Bukan masalah komputer. Bukan masalah gedungnya tidak besar-besar. Enggak. Saya sering sampaikan pondok pesantren misalnya. Dulu itu yang namanya pondok pesantren. Orang-orang dulu. Apa orang-orang dulu menilai pondok pesantren? Gedung, ya? Bangunan yang bagus, punya fasilitas komputerisasi, ya? Penggabungan dunia dengan pondok, dengan ilmu Islam. Apakah begitu orang dulu memandang pesantren? Enggak. Dulu pondok pesantren itu nilainya adalah pengajar. Begitu ada orang alim, ilmunya barokah, ada orang pengen belajar duduk di situ, kamu belajar di sini, nggak ada tempat nggak apa-apa. Ini adanya bekas kandang kambing, kita bersihkan. Kamu mau pakai? Mau. Sudah jadi pondok pesantren. Selesai. Kemudian lahir orang-orang yang hatinya mulia, lahir orang-orang yang punya ilmiah yang baik. Tapi orientasi sekarang sudah beda. Bicara pondok, bicara hati, atau bicara fisik. Bicara pengajaran, sekarang bicara apa? Bicara pengajaran, bicara metode, bicara sunnah, bicara bagaimana yang Nabi tempuh, bicara bagaimana yang dulu sahabat lakukan, atau bicara instrumen. Ya. Kalau dunia pendidikan modern, yang dibicarakan instrumen, alat peraga pendidikan. Kalau pengajaran Islam bukan. Qudwah, contoh seorang alim, dan ilmu yang diajarkan itu benar. Itu sumber kebaikan. Dan ini sebenarnya semua problem adalah kembali ke sini. Makanya hakikatnya agama ini adalah kembali kepada suksesnya seseorang dengan agama ini, hatinya menjadi hati yang hidup. Hatinya selamat, sahih, dan tidak tertimpa bencana-bencana yang ada di dalam hati. Itu hakikat daripada nikmat agama itu berhasil. Kalau pengajaran agama tidak menghasilkan orang-orang yang seperti ini, hatinya bermasalah. Coba kita lihat sosok seorang ulama yang punya kredibilitas ilmiah yang sampai sekarang ini diakui. Simbol ulama sunnah, hujjatul Islam. Siapa? Siapa? Imam Ahmad. Yang lain? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba lihat Syekhul Islam. Kadangkala kita melihat keilmuannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi tidak melihat hatinya Ibnu Taimiyah. Di situ kemudian jadi terputus. Kita mengambil sesuatu yang ada dari orang alim cuma sepotong, dan kemudian kita pisahkan dari perjalanannya orang alim di dalam meraih ilmu ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dimasukkan dalam penjara, bagaimana kata-kata beliau? Beliau mengatakan, orang yang memusuhi aku tidak bisa menghancurkan aku. Surgaku, taman keindahanku selalu ada bersamaku. Ia menunjuk kepada hati. Surgaku, tamanku, bustani wa jannati ma'i. Kalau sekarang aku dimasukkan di dalam kehidupan yang menderita seperti ini, maka ini justru aku disuruh bersenang-senang dengan hatiku. Aku disuruh berdua menikmati keindahan hatiku. Kalau kemudian aku ditakdirkan di sini meninggal, maka aku meninggal mempersaksikan sahid dengan apa yang ada di dalam hati. Kalau aku diasingkan pergi ke tempat lain, maka aku diajak wisata. Kehidupan apa itu? Kehidupan hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia masuk di dalam penjara, wahai Allah, berilah pahala kepada orang yang menyebabkan saya masuk di dalam penjara ini. Ini kehidupan apa? Sementara kita sekarang ini, apalagi dengan orang sesama Ahlussunnah saja, sakit hati. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendoakan ahlul bidah yang menyebabkan dia masuk di dalam penjara supaya diberi pahala oleh Allah. Karena dengan sebab dia menfitnah saya, engkau takdirkan saya nikmat di dalam penjara ini. Dan itu Ibnu Taimiyah. Puncak daripada kemenangan yang diberikan oleh Allah dengan dinnya, dengan ilmu. Tapi sayang sekali, fenomena ini sekarang menjadi banyak ditinggalkan oleh umat, sehingga umat ini menjadi tidak tahu kemana dia meraih kemenangan dengan agama. Akhirnya pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu pengajaran besar menjadi remeh, menjadi kecil, menjadi tidak menjadi perkara yang harus diutamakan, dimuliakan, ditinggikan, sebagaimana dulu para salafus salih radhiyallahu anhum. Pengajaran besar, makrifat kepada Allah, pengajaran tauhid, pengajaran iman, hanya menjadi sebuah formalitas. Ini materi ini, selesai. Sementara pengajaran ini tidak punya tarkis, tidak punya kebaikan di dalam hati. Karena itu salah satu masalah yang diingatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi di sini, menyadarkan kita kembali kemenangan apa yang mau kita cari, sehingga kita perjalanan agama ini bisa mengoreksi, saya mengambil agama ini benar apa tidak. Karena para ulama salaf dulu mengingatkan, kullama izdada ilman izdada tawadu'an lillah. Setiap kali dulu para salaf belajar, mengambil ilmu, bertambah ilmunya, bertambah tawadu'nya kepada Allah. Izdada khusyu'an, bertambah kekhusyuan hatinya kepada Allah. Kalau pengajaran-pengajaran ilmu agama yang selama ini kita ambil ternyata tidak menambahkan ini, berarti harus kita lihat, kita perbaiki, kita harus bisa dudukkan kembali. Jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang terus-menerus terlena. Dan di sini apa yang diingatkan oleh beliau untuk menerangkan bagaimana sesungguhnya kita termasuk orang yang meraih kemenangan hati apakah tidak, maka beliau membawakan bagaimana cara mendiagnosa, cara menilai hati-hati kita ini sudah termasuk hati yang telah berhasil dengan agama ini sebagaimana yang dicintai oleh Allah apakah tidak. Beliau membawakan bab berikutnya setelah menerangkan tentang kaidah-kaidah, usul-usul yang agung di dalam membangun agama, yang semua usul ini mendudukkan kembali kepada menegakkan kaidah agama di dalam hati. Maka beliau membawakan pada bagian berikut, alamatul qalbis salim. Tanda-tanda, ciri-ciri hati yang salim. Hati yang telah meraih kemenangan dengan nikmatnya Allah berupa hidayah, berupa din. Untuk kemudian kita bisa tahu apakah kita telah meraih ini apakah tidak. Ini satu nikmat yang dinasihatkan para ulama kepada kita. Untuk kita bisa melihat perjalanan agama kita lebih lurus kembali, lebih benar. Ketika kita tahu masalah dasar, masalah yang menjadi untuk kita bisa mengukur agama kita ini baik atau tidak. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, bahwasanya menilai perjalanan agama ini baik apa tidak, kembali kepada kesuksesan hati kita di dalam din. Maka para ulama banyak mengingatkan, menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri hati yang telah meraih kemenangan, keselamatan. Hakikat qalbun salim ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kaidah kemenangan hidup. Bagaimana tidak demikian? Allah Azza wa Jalla saja mengisyaratkan dalam firman-Nya surat As-Syu'ara ayat 88-89. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak memberikan manfaat harta, banun, anak-anak, sumber daya manusia tidak berguna. Materi daripada harta yang banyak juga tidak berguna. Pada hari di mana manusia akan bertemu dengan Allah, sebagaimana sebelumnya Allah juga sudah tunjukkan bahwasanya hakikat materi daripada dunia dan sumber daya potensi hidup dari generasi yang terus-menerus menghasilkan daripada dunia sebelum datangnya kematian juga kenyataannya seperti itu. Cuma banyak manusia tidak sadar. Seringnya manusia baru sadar kalau sudah mau mati. Ternyata anaknya tidak berguna bagi dia. Ternyata kekayaannya tidak berguna bagi dia. Ternyata capeknya dia ngumpulin dunia tidak ada nilainya. Ternyata selama ini dia adalah orang yang menyia-nyiakan agama, baru dia sadar. Menjelang kematian baru dia berkata, kenapa tidak dari dulu? Kenapa saya dulu tidak begini? Kenapa saya tidak dulu begini? Terus, padahal sebelum kematian pun kenyataannya sudah demikian. Cuma manusia ini, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak merasa. Kebanyakan manusia tidak terasa. Tidak terasanya manusia seperti ini, di antaranya kata Ibnul Qayyim, karena hatinya sakit. Orang kalau hatinya sakit, sarafnya banyak terganggu. Harusnya merasakan sakit, tidak sakit. Orang kalau sedang bermasalah, kesehatan tubuhnya kan ada beberapa banyak masalah yang tidak berfungsi kan. Sama hati itu kalau sakit, harusnya terkena dunia sakit, mengganggu fitrahnya. Tapi karena hatinya sakit, maka dia merasa tidak terganggu. Sebenarnya dunia itu sudah mencabik-cabik dia. Sebenarnya dunia itu sudah mengkaitnya dia. Hari-hari itu sebenarnya kehidupan dia sudah banyak mendapatkan kesusahan, kesempitan dengan realitas dunia. Tapi seringnya dia tidak merasa. Kenapa tidak merasa? Karena memang hatinya sedang sakit. Beda dengan orang yang hatinya sehat. Orang yang telah ditolong oleh Allah hatinya punya kehidupan ilmu misalnya. Punya kedekatan dengan Allah. Dia putus sebentar mengingat Allah. Terpukul gak hatinya? Terpukul. Orang yang biasa sholat tepat pada waktunya, dengan sholat dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, tertinggal saja satu kali sholat, dia merasa sakit. Merasa. Ini menunjukkan. Kenapa fulan tidak merasakan? Karena hatinya sakit. Ini jawab oleh Al-Imam Al-Qayyim. Yang kedua, karena memang dunia ini ada racun. Di mana orang yang mereka mengambil dan menekuni daripada dunia terkena racunnya dunia, sehingga memabukkan dia dan dia tidak merasakan. Hakikatnya sebenarnya kata Imam Al-Qayyim, manusia ini sejak dia datang di dunia, dia sudah merasakan bermasalah. Ini disyaratkan oleh seorang ulama. Ketika orang-orang gagal seperti ini, pada waktu menjelang menghadap Allah, yakhruju kama yadkhul. Di mana? Yakhruju kama yadkhul. Dia keluar bertemu dengan Allah membawa hati yang bermasalah, kama yadkhulu, sebagaimana dulu dia masuk juga bermasalah. Apa isyarat ini? Al-Imam Al-Qayyim pernah menjelaskan di dalam sebuah penjelasan, kenapa manusia datang di dunia ribut? Awal mula manusia datang di dunia ribut enggak? Hah? Ribut enggak? Ada yang pernah melihat anak bayinya lahir? Di mana, Pak Dokter? Hah? Bayi lahir ribut enggak? Ribut. Teriak-teriak, nangis, reaktif, kontradiktif kan? Kakinya, tangannya, semua bergerak. Al-Imam Al-Qayyim menerangkan ini menunjukkan penolakan dengan dunia. Ini menunjukkan penolakan. Dia punya fitrah, ketemu dunia enggak cocok dengan fitrah. Maka berontak. Bermasalah. Kemudian bertambah hari, keributannya berkurang. Kenapa? Sudah mulai teradaptasi dengan dunia. Ternyata enak juga menghirup udara dunia. Ternyata dikasih makan susu SGM enak juga. Mulai dia terbelenggu. Hatinya dikondisikan oleh dunia. Mulai dia menyesuaikan. Ketika dia tidak berhasil kembali menyelamatkan hati mereka, nanti keluar ribut seperti lahir. Keluar, kalau orang itu tidak membawa hati yang selamat, keluarnya ributnya. Lihat orang sakaratul maut, kalau hatinya tidak punya kehidupan iman, ribut enggak tubuhnya? Ribut. Bagaimana tidak ribut? Nyawa yang diambil, ditarik oleh malakul maut, itu seperti duri yang ditancapkan di kapas, kemudian ditarik. Makanya dia berteriak. Air matanya keluar, wajahnya gelap, badannya meronta-ronta, berteriak kesakitan. Sebenarnya dunia ini sudah menjadikan kondisi seperti ini, tapi cuma kebanyakan orang tidak terasa. Allah Subhanahu wa taala ketika memperingatkan masalah ini, supaya kita bisa memahaminya dengan jelas, ditunjukkan pada saat bertemu dengan Allah. Di saat nyata manusia melihat semua dunianya selama ini ternyata membelenggu hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana ternyata sesungguhnya dan memang dari dulu harta itu tidak memberi manfaat secara asal. Kalau tak memberi manfaat itu karena ada unsur lain. Orang kafir punya harta, hakikatnya beri manfaat sama mereka enggak? Hah? Beri manfaat? Enggak. Orang kafir punya apa yang mereka diberikan oleh Allah di dunia, hakikatnya beri manfaat dia enggak? Tidak. Ada enggak sebagian orang dengan hartanya punya manfaat? Siapa? Orang muslim kan? Orang mukmin. Dengan hartanya dia bisa mengambil manfaat. Yang menjadikan ini, harta ini memang bermanfaat atau ada masalah lain yang menjadikan harta bermanfaat? Gimana? antum punya uang, kemudian bisa belajar, beli makanan sesuai kebutuhan. Ini hakikatnya uang antum yang bermanfaat atau manajemen hati yang bermanfaat? Manajemen hidup yang memberi manfaat harta, atau harta itu memang memanage kita memberi manfaat? Gimana? Kita yang sebenarnya punya potensi untuk supaya harta ini bisa bernilai apa? Manfaat. Kalau coba harta ini diberikan sama orang safih, orang yang bodoh, orang yang gak punya iman, harta ini memberi manfaat sama dia? Enggak kan? Berarti hakikatnya yang memberi manfaat itu bendanya atau cara kita mensikapi benda. Cara mensikapi benda. Makanya pada asalnya dunia ini dengan semua keadaannya, hakikat asalnya tidak memberi manfaat. Bisa memberi manfaat kalau ada unsur lain yang bisa memberikan manfaat. Ini hakikatnya. Maka dengan demikian sebenarnya manusia ini kondisi hatinya bermasalah dengan dunianya. Cuma kebanyakan orang tidak terasa. Nanti setelah betul-betul ditunjukkan oleh Allah kekecewaan berat, baru kemudian dia merasa ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini. Tapi biasanya diperbaiki sudah susah. Kenapa? Karena biasanya orang tahu itu setelah hancur baru tahu. Ini fitnah dunia. Allah ingatkan dalam ayat ini, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Itu yang menjadi dasar. Maka di sini dikecualikan oleh Allah, seluruh kemenangan itu diukur dengan apa? Dengan apa? Atallaha biqalbin salim. Datang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Kita lihat makna ayat ini sebagaimana di dalam hadis Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hidupnya orang yang beriman. Orang yang punya kehidupan iman di dalam hatinya dengan benar. Inna amrahu kullahu khair. Iya kan? Seluruh hidupnya, sesungguhnya seluruh hidup dia, seluruh, tidak ada kecuali. Inna amrahu kullahu khair. Hidupnya semuanya ini adalah baik. Ini bicara imannya atau bicara realitas hidup yang menjadi wasilah baik? Hah? Imannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, falaisa dzalika illa lil mukmin. Itu tidak akan ada kecuali pada siapa? Orang yang beriman. Orang yang punya kehidupan hatinya dengan iman dengan benar. Sebagaimana kita kenyataan hidup, semua yang ada di dalam hidup pada dasarnya memberi manfaat kita. Kita saja banyak membuktikan. Dulu gak punya anak, pengen punya anak, wah kalau punya anak, wah banyak hal-hal yang kita ini senang, bahagia punya anak. Udah lain lagi. Kok tidak seperti harapannya dulu? Dulu gak punya istri, pengen punya istri, harapannya oh, punya istri akan tentera, makan tenang. Punya istri ternyata juga wah, susah juga punya istri. Ya kan? Dulu gak punya suami juga begitu. Wah, kalau saya sudah punya suami, agama saya terjaga, saya begini. Punya suami ribet juga. Itu menunjukkan pada hakikatnya manfaat itu bukan di sana. Manfaat itu adalah sebenarnya kembali kepada kehidupan hati. Sebagaimana tadi kita contohkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dohirnya Ibnu Taimiyah ini mendapat manfaat enggak di dalam penjara? Enggak dapat apa-apa. Tapi dia justru menjadi sumber manfaat besar di dalam penjara. Ulama setingkat Ibnu Qayyim ketika berada di luar penjara, merasakan berbagai macam kesempitan-kesempitan ujian hidup, berat hatinya, dia datangi gurunya di dalam penjara. Kemudian dinasihati oleh Syekhul Islam. Apa kata Ibnul Qayyim? Dunia yang luas di sana tadi saya rasakan sempit. Sekarang di dalam penjara ini saya merasakan lapang. orang yang ada dalam penjara memberi manfaat besar bagi manusia. Karena apa? Karena kehidupan hatinya. Karena ilmunya yang nafik. Ibnu Qayyim seorang ulama di luar menghadapi goncangan hidup. Padahal ulama yang kita mendengar kalimat-kalimatnya aja seperti itu. Mengalami goncangan yang berat. Begitu ketemu Ibnu Taimiyah, dinasihati, terjawab. Maka sebenarnya di mana letak manfaat? Kadang-kadang sekarang ini kita menjadi orang siang malam menekuni agama kebalik. Apa yang kita cari? Seorang wanita ingin cari suami yang soleh. Apa yang dicari? Suaminya apa solehnya? Hah? Seorang suami ingin cari wanita solehah. Yang dicari wanitanya apa solehahnya? Saya ingin cari wanita solehah. Apa ukurannya? BH-nya sekian. Sandalnya sekian. Oh, ini bukan cari wanita solehah ini. Ini cari wanita bukan solehah. Kenyataan kita ini sudah terbalik-balik. Ulama-ulama dulu mengambil barometer itu beda. Barometer tentang hakikat ilmu itu dilihat kehidupan seseorang. Bagaimana muridnya jadi orang soleh, bagaimana muridnya, bagaimana anaknya dilihat adalah ini. Ini sebenarnya kemenangan hidup. Kemenangannya Ibrahim alaihissalam. Kemenangan apa? Kemenangan zahir atau kemenangan hati? Nabi Ibrahim punya pondok pesantren apa? Punya pondok pesantren apa Nabi Ibrahim? Hah? Gratis? Punya pondok pesantren gratis Nabi Ibrahim? Enggak punya. Muridnya Nabi Ibrahim yang langsung sama beliau siapa? Anaknya sama istri. Di mana pondok pesantrennya? Di Batu. Enggak ada kehidupan apa? Gak ada susu, gak ada air. Gak ada. Tanaman gak tumbuh. Kampung sekitar gak ada penghuninya. Melahirkan murid-murid banyak gak? Punya murid banyak gak muridnya Ibrahim? Jadi semua gak? Siapa muridnya Ibrahim? Seluruh keturunannya Ibrahim muridnya. Dan jadi nabi semua. Nabi Ibrahim ngasih kuliah sama anaknya Ismail cuma dua kali pertemuan. Ya kan begitu kan? Seumur hidup ketemu dengan anaknya Ismail, muridnya cuma dua kali bertemu. Jadi nabi yang mulia. Kita ini hari-hari ngawasi manusia, didik orang bermasalah terus. Gimana? Ini lihat pengajaran dulu para nabi. Apa fasilitasnya? Apa kebesarannya? Punya apa mereka? Sementara sekarang ini kita mau membawakan agama saja, problemnya itu problem yang zahir. Kamu ngajar, kenapa? Oh, belum bisa saya ngajar. Kenapa? Belum punya motor. Zahir. Kamu belajar, kenapa? Oh, saya belum bisa belajar. Saya masih banyak ujian, belum bisa makan. Makan saya masih kurang. Dulu apakah ada jawaban seperti itu? Kamu jadi istri yang begini-begini, iya saya mau jadi istri solehah. Tapi syaratnya, jangan pernah kekurangan saya nanti saya jadi solehah. Ya, itu bukan solehah lagi. Sekarang problemnya semua dhaif. Makanya agama ini tidak bisa dijalankan, karena semua ukurannya dhaif. Ibrahim alaihissalam menjadi orang mulia, bahkan mendidik anak-anaknya dengan kemenangan dari Allah. Doanya saja dikabulkan. Karena Ibrahim punya kehidupan hati yang besar. Bagaimana tidak punya kehidupan hati yang besar? Disuruh oleh Allah bawa anak istrinya dari Palestina sampai di mana? Sampai di mana? Di Mekah. Tidak ada HP, tidak ada SMS. Pada masa itu, tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan-kendaraan hebat, tidak ada. Dari Palestina sampai ke Mekah. Tidak mudah bawa seorang wanita sama bayi yang baru lahir. Ini kalau orang tidak punya kekuatan hati enggak mungkin. Istrinya tanya, apakah Allah yang nyuruh kamu Ibrahim? Iya. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ini kemenangan. Sekarang ini kita tidak sadar. Ketika berbicara tentang hakikat kemenangan agama, kita bukan membicarakan masalah-masalah besar hubungan kita dengan Allah. Dan kadangkala kalau dibicarakan masalah ini, jawabnya remeh. Kita sudah tahulah, kalau memang kita kan harus ikhlas, kita sudah tidak tahu. Jangan singgung-singgung lagi masalah ikhlas. Bukan aneh. Dulu ulama paling sibuk bicara ikhlas, kita sekarang kalau sudah dibicarain ikhlas sedikit, kita sudah tahu itu hadisnya. Tidak usah bicara ikhlas lah. Kita sudah saling mengerti. Nah, kenapa kita tidak protes sama Imam Nawawi? Hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Harusnya kita merasa Imam Nawawi ini terlalu banyak ngomong masalah ikhlas saja kok ditaruh pertama. Kenapa kita tidak protes pada Imam Bukhari yang menaruh hadis innamal a'malu binniyat pertama kali dalam Sahih Bukhari? Kenapa kita tidak protes sama ulama-ulama? Mungkin kita akan mengatakan berarti ulama itu terlalu apa kalau sekarang banyak ngomong itu? Bahasa sekarang lebay. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan fenomena kita kembali agama ini sudah dalam keadaan kalah kabur. Menunjukkan bagaimana kita bisa meraih kemenangan kembali. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan hakikat kemenangan ini kepada qalbun sahih. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekh Abdul Hadi mengingatkan tentang masalah ini supaya kita kembali bisa melihat hakikat bagaimana setelah kita tahu usul yang paling besar mengembalikan agama ini di dalam hati dengan benar, maka kita kembali bagaimana ciri-ciri kita bisa melihat apakah kita ini hati kita sekarang termasuk hati yang meraih salim atau hati yang tidak meraih salim. Pertama kali diterangkan oleh beliau al-alamatul ula, ciri yang pertama, alamat yang pertama, ayyakuna saliman min mahabbati ma yakrahuhu Allah. Diterangkan oleh beliau yang pertama, di mana hati itu selamat, bahkan di dalam ayat bahasanya beda dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau di dalam ayat Allah mengatakan salim, ya. Kalau di sini beliau mengatakan salim, dan ini lebih mubalaghah di dalam ayat. Ibnu Qayyim di dalam kitab Ghazalul Lafaz ketika menerangkan masalah ini, kalimat salim itu adalah sigat mubalaghah. Isim fa'il saja salim itu diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menunjukkan antara sifat dan orangnya, pemiliknya tidak pernah lepas. Jadi kalau salim berarti orangnya dengan keselamatan itu terus menempel. Selamat dan pemiliknya ini tidak pernah lepas. Lebih-lebih lagi ketika menggunakan sigat mubalaghah. Salim itu sigat mubalaghah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya superlatif. Sigat mubalaghah ini lebih berat lagi daripada isim fa'il. Kalau isim fa'il saja sudah menunjukkan hati itu yang ada cuma sifat apa? Salamah. Tapi kalau sigat mubalaghah ini diterangkan oleh beliau, salamah itu menjadi sibghatul qalbi. Sibghah itu kalau dalam bahasa kita warna. Jadi ibaratnya kalau hati itu benda, kemudian hati itu di apa? Cacak-cacak, dibuka semua, dalamnya semuanya isinya adalah apa? Selamat semua. Jadi antara selamat dan hati itu betul-betul sudah mendarah, mendaging, mengakar, mengurat. Luarnya, dalamnya adalah apa? Sama. Kalau salim, ini kan sifat secara zahir. Orang itu penolong. Berarti zahirnya dia hari-hari kerjanya apa? Menolong. Ya kan? kerjanya menolong, orang itu penolong. Tapi kalau orang itu sangat penolong, berarti menunjukkan penolong ini sudah masuk ke dalam hatinya dia. Bukan cuma ada di dalam luarnya. Maka ini lebih dalam lagi diterangkan oleh Ibnu Qayyim, maka salamah itu sudah menjadi sibghatul qalbi. Sifat selamat itu sudah menjadi warna kehidupan hati. Luarnya, dalamnya sama. Inilah yang diterangkan oleh beliau, ciri pertama. Hati itu adalah selamat min mahabbati ma yakrahuhullah. Selamat yang pertama adalah selamat dalam gangguan iman yang paling urgen. Urusan iman yang paling urgen, yang menjadi simbol iman, itu apa? Mahabbah. Mahabbah. Dan kehidupan mahabbah ini, kehidupan unik. Kenapa unik? Tidak ada satupun hamba pernah putus dari kehidupan mahabbah. Serendah apapun manusia. Selama dia ini sebagai manusia, hatinya tidak pernah putus sedetik pun dari apa? Dari apa? Dari mahabbah. Orang gila di jalan punya mahabbah? Punya? Orang gila di jalan punya mahabbah? Punya enggak? Punya enggak? Punya enggak, Ustaz? Punya. Dia masih mau ngambil makanan enggak? Berarti punya mahabbah enggak? Punya. Menunjukkan dia masih punya cinta. Kalau dia tidak punya cinta makanan, tidak mungkin dia mau makan. Masih punya mahabbah. Tidak bisa putus mahabbah itu dari hati manusia. Dan ini hayatul asasi. Kehidupan pokok di dalam hati manusia, di lubuk hati manusia itu tidak pernah kosong dari mahabbah. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, faqatul qalbi. Hati itu selalu haus dahaga. Hati itu selalu kelaparan. Simbol hati itu selalu haus dan lapar adalah hati tidak pernah putus dari mahabbah. Logikanya gimana? Kalau diberhentikan dari mencintai bidang teh misalnya, cintanya berhenti gak? Hah? Cintanya berhenti gak? Enggak. Terus kemana? Jalan di tempat gak? Tidak. Pasti cari pelampiasan. Oh, teh gak boleh dicintai, ada racunnya. Saya mencintai susu. Saya mencintai air putih. Itu pasti. Sekarang kalau yang dicintai banyak, maka hati itu disusahkan dengan semua yang dicintai. Ini kehidupan hati. Maka diterangkan yang pertama kali, kehidupan iman itu yang diraih oleh orang-orang beriman, punya kehidupan mahabbah. Yang hanya kepada Allah, selain kepada Allah, selamat tidak ada. Jatuh cintanya itu bukan kepada makhluk. Dan dari mana mahabbah terjadi? Mahabbah itu berangkat dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana mahabbah itu muncul dalam hati? Gimana ini? Gak tahu. Dari ma'rifah. Apa ma'rifah? Hah? Mengenal. Karena itu Allah Azza wa Jalla, pengajaran yang paling besar di dalam kitabnya adalah Allah mengenalkan diri. Mengenalkan dirinya kepada hamba dengan zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Dalam sepertiga Al-Quran, Allah mengenalkan dirinya. Kenapa? Sehingga hamba kalau sudah mentadaburi ayat-ayat tentang pengenalan kepada Allah, akhirnya makhluk itu rendah, yang dicintai adalah Allah. Tadi kita contohkan, bayi lahir ribut ya. Sebenarnya ribut ini karena menolak. Pertama kali menolak, begitu mulai adaptasi, kenal udara, dirasakan udara dihirup, ternyata lega paru-parunya. Wah, dilanjutkan menghirup, enggak apa-apa. Kenal minuman, dulu di air, di dalam rahimnya tidak kenal minuman. Pertama kali dia kenal minuman dari ibunya. Awal mulanya dia tidak mau, kemudian mulai disusukan, mulai menyesuaikan, malah enggak mau lepas. Dulunya dia tidak pernah ada di dalam dirinya senang dengan air susu. Begitu dibiasakan, kenal, mulai dirasakan, oh ternyata baik, ternyata enak, ternyata bagus, ternyata mengenyangkan. Mulai dia apa? Mulai dia cinta dengan susu. Buktinya, ketika air susunya ibu diganti dengan susu SGM, marah-marah kan? Kenapa? Karena dia sudah terlanjur cinta sama susu orang tuanya. Itu manusia. Mahabbah itu dari ma'rifah. Salah satu identifikasi seorang itu hatinya selamat, dia selamat dari mencintai yang tidak disukai oleh Allah. Yang dicintai adalah hanya Allah dan yang dicintai oleh Allah. Maka ini kemenangan dia. Kalau seorang misalnya mencintai istri, dia mencintai yang Allah cintai enggak? Hah? Di mana? Kalau dia mencintai wanita istrinya, dia mencintai yang Allah cintai enggak? Mencintai yang Allah cintai enggak? Loh, enggak bisa jawab. Kalau dia mencintai anak, mencintai yang Allah cintai enggak? Gimana? Boleh enggak mencintai istri? Mencintai anak? Nah, terus gimana? Kalau dia mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, dia mencintai yang Allah cintai atau mencintai yang Allah tidak cintai? Jawabannya? Hah? Gimana? Dari mana bisa ditahu? Sementara ayat mengatakan inna min azwajikum fitnah aduwwal lakum. Sungguhnya di antara istri kamu adalah fitnah. Berarti kamu mencintai fitnah. Apakah Allah cintai fitnah? Bahkan Allah mengatakan di antara istrimu adalah aduwwan lakum, musuh. Gimana? Mencintai yang dicintai Allah atau mencintai yang tidak dicintai oleh Allah? Gimana? Bingung. Kalau mencintai istri yang salihah karena kesolihahannya, walaupun mungkin wajahnya tidak cantik, mencintai yang dicintai Allah enggak? Hah? Mencintai yang dicintai Allah. Makanya tadi, kalau mencintai istri, mencintai yang dicintai Allah enggak? Belum tentu. Kalau mencintai istri karena kesolihahannya, berarti mencintai yang dicintai Allah enggak? Sekarang kalau mencintai istri karena cantiknya, mencintai yang dicintai Allah enggak? Dari mana dalilnya Allah mencintai istri yang parasnya cantik? Gimana? Nabi mengatakan fadfar bidati dini. Maka utamakan yang memiliki agamanya. Sampai Umar mengatakan, pernah Umar itu ditanya, wahai Umar, kenapa kamu mau menikahi wanita yang kamu tidak sukai? Jadi wanita ini Umar tidak tertarik, tapi dinikahi. Karena saya mengharapkan dari dia lahir keturunan saya. Di sini saja, orang yang bisa mencintai makhluk yang kemudian dicintai oleh Allah, butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Tidak asal. Bagaimana orang bisa selamat dari mencintai selain yang Allah Azza wa Jalla benci? Ini masalah yang harus didudukkan dengan benar. Kalau dengan Allah Azza wa Jalla saja sendiri dia tidak kenal, bagaimana dia bisa kenal makhluk? Kalau dia mencintai Allah sendiri saja tidak bisa mendudukkan, bagaimana dia bisa mencintai makhluk karena mencintai Allah? Tidak akan mudah. Maka di sini kaidah yang pertama kali untuk mendeteksi apakah kita memiliki hati yang salim atau tidak. Bagaimana kita selama ini? Kita mencintai makhluk, kemudian dicintai oleh Allah, mencintai Allah, kemudian mencintai makhluk yang Allah tidak benci, apakah ini berjalan dalam hidup? Ini ukuran pertama. Karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat Al-Quran hakikat dari kehidupan iman adalah kehidupan mahabbah. Kehidupan mahabbah. Ya. Kalau kehidupan mahabbah ini sudah gagal, hakikatnya kehidupan iman gagal. Karena itu di antara masalah besar yang harus didudukkan dulu masalah iman adalah kehidupan cinta kita. Karena itu di antara syirik yang pertama kali juga diperingatkan para ulama adalah syirkul mahabbah. Syirik di dalam apa? Di dalam masalah mencintai. Syirik di dalam mencintai. Mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, hukum asalnya. Boleh kan? Biasanya kita kalau sesuatu itu boleh, kita merasa aman atau tidak merasa aman? Aman kan? Oh, kan boleh mencintai istri. Kan boleh mencintai harta. Kan boleh mencintai anak. Ya memang boleh. Orang yang terus sibuk dengan sesuatu yang boleh dan tidak tahu sesuatu yang di atasnya, yang sunnah, yang wajib, yang aujabul wajibat, apa yang terjadi? Bisa terbalik. Misalnya orang catur, loh ini kan boleh. Catur kan boleh. Terus kemudian orang itu catur, besok catur lagi, besok catur lagi, besok catur lagi. Mencintai catur melebihi dari mencintai sholat. Ya? Lama-lama dia mencintai catur melebihi dari mencintai sholat kan? Ini kehidupan cinta. Jangan dianggap ini masalah sepele. Ya. Makanya kalau kita tidak punya kaidah, batasan di dalam masalah kehidupan yang benar, bahaya. Dan di sini menunjukkan ternyata kita ini bermasalah di sini. Orang-orang besar, orang-orang yang jatuh, ternyata tidak bisa mendudukkan kehidupan imannya, yaitu mahabbah itu dengan benar. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sebuah penjelasan beliau pernah mengingatkan tentang masalah ini. Dalam sebuah penjelasan, mohon maaf ini penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-qalbu innama khuliqa li ajli mahabbatillah. Hati itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diciptakan oleh Allah pada dasarnya untuk tujuan supaya hati itu mencintai Allah, bukan mencintai yang lain. Meskipun Allah takdirkan manusia punya tabiat-tabiat menyukai makhluk, tapi pada dasarnya hati manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hubbullah, diberi bekal oleh Allah mencintai Allah. Dan ini adalah fitrah manusia. Ini adalah fitrah manusia. Fa idza turikatil fitrah bila fasad, kana al-qalbu arifan billah, muhibban lahu, abidan lahu wahdahu. Kata beliau Ibnu Taimiyah, kalau seandainya hati fitrah ini dibiarkan tapi tidak dimasuki apa-apa. Jangan dikasih tarbiyah, yang jelek juga mungkin tidak usah dimasukkan, yang baik juga pokoknya polos. Biarin tidak usah dikasih masukan apa-apa. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka hati itu akan tumbuh bila fasad. Enggak ada kerusakan. Kanal qalbu arifan billah, maka hati itu akan terus mengenal Allah. Muhibban lahu, mencintai Allah. Abidan lahu, selalu menuju kepada Allah, ibadah secara hati. Wahdahu, dia tidak mau kembali kepada selain Allah. Itu tabiat hati manusia. Dan ini diakui oleh siapapun. Seringkali saya sampaikan, sebenarnya hari ini hati manusia itu terus bekerja mencintai, mencari, mencintai Allah. Cuma banyak manusia gagal. Manusia yang sekarang kecewa di dalam mencintai sesuatu, kemudian dia berpindah enggak? Berpindah enggak mencintai yang lain? Berpindah. Kemudian dia merasa cintanya tidak terbalas. Berpindah lagi enggak? Berpindah lagi. Tidak terbalas lagi. Berpindah lagi enggak? Berarti hakikatnya manusia ini berkelana, membawa hatinya mencari kekasihnya yang sebenarnya. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Ketika manusia mencoba, oh ini mungkin cinta saya. Dia kenal, dia pahami, oh ini kayaknya lebih baik daripada yang dulu. Sudah saya cintai. Begitu dicintai, kecewa lagi. Ternyata enggak seperti harapan saya. Saya kira ini benar-benar. Saya kira ini benar-benar. Saya kira harta ini memberi kepuasan saya. Saya kira ini begitu. Akhirnya dia pergi lagi. Enggak lah, saya enggak mau ini. Trauma saya. Cari yang lain. Pindahnya ke makhluk lagi. Ditekuni, dikenali, oh ini kayaknya lebih baik. Diberikan hati. Dicintai. Kemudian namanya juga makhluk. Akhirnya kembali kepada asalnya makhluk. Cacat lagi. Maka terus berkelana. Menunjukkan sebenarnya hati ini mau mencari bagaimana yang dicintai yang benar. Ini sebenarnya yang dicari oleh manusia. Maka ini yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maka disebutkan oleh Ibnul Qayyim, oleh Ibnu Taimiyah, kullu man allaqa qalbahu bil makhluq, setiap orang yang dia telah mengkaitkan hatinya dengan makhluk, ayyan suruhu au ayyarzuquhu au ayyahtaduhu khada'a qalbuhu lahu. Ketika orang hatinya sudah melihat makhluk, kemudian mencoba punya hubungan dengan makhluk, berharap supaya dia bisa membantu, menolong, memberi rezeki, memberikan solusi, maka pada waktu itu hati terikat dengan dia. Betul gak ini? Misalnya antum kenal orang, wah ini orang ini saya pahami baik, saya berharap sudahlah sekarang saya cocok dengan dia. Kayaknya dia bisa banyak membantu saya, menolong saya, memberi solusi masalah saya. Pada saat itu hati kita langsung masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara. Penjara dia kan. Hati ini terus difokuskan ke sana, terpenjara. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah. Pada waktu itu sarafihi minal ubudiyah. Saat itu berarti hati telah memberikan ibadah kepada makhluk. Biqadari dalika, sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadar kecintaannya. Kalau kemudian harapan ini fokus ke dia, berarti semakin kuat, semakin kuat. Dan inilah hakikat terjadinya sesembahan. Inilah hakikat terjadinya sesembahan. Jadi sesembahan itu, sekarang saya tanya, dalam bahasa Islam, kesyirikan itu bisa dibahasakan dalam dua bentuk. Dalam bentuk watan sama bentuk yang satunya apa? Sonam. Apa bedanya watan dengan sonam? Hah? Apa bedanya? Sonam lahu surah. Ammal watan laisa lahu surah. Sonam itu adalah sesuatu yang dijadikan sesembahan dan dia ada surah. Ada apa? Ada bentuknya. Ada gambarnya. Itu berhala. Tapi kalau watan, sesuatu yang dijadikan sesembahan dan tidak ada surahnya. Dan pada asalnya malah bukan watan, bukan sonam, bukan berhala. Sebagai contoh, sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Bukan sonaman yu'bad. Kan bukan kan? Wahai Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad. Berhala yang diibadai, bukan patung yang diibadai. Hakikat orang menjadikan sesuatu sebagai ibadah, itu memang hakikatnya sesuatu itu sesembahan, atau hati yang memberlakukan sesuatu itu sesembahan. Gimana? Nabi sesembahan. Sesembahan. Secara asal, Allah utus Nabi, Allah ciptakan seorang Rasul, diutus oleh Allah, secara asal sesembahan gak? Bukan kan? Tapi, banyak gak Nabi jadi sesembahan? Sembah. Batu akik. Secara asal, Allah ciptakan sebagai sesembahan gak? Bukan. Allah tidak menciptakan batu itu sebagai sesembahan. Kemudian banyak gak terjadi sebagai sesembahan? Banyak. Kuburan pada asalnya sesembahan gak? Bukan. Alam barzah kan? Tempat kehidupan manusia setelah hidup di dunia. Banyak gak orang terjadi kuburan sebagai sesembahan? Dari mana awal terjadinya sesembahan? Apakah tiba-tiba kuburan itu membentuk jadi patung, kemudian kamu kesini nanti tak kasih rezeki, begini-begini, apa begitu? Hah? Batu akik tiba-tiba ada tulisan di situ. Hah? Silahkan kalian menjadikan saya sebagai sesembahan. Ini saya bisa memberi rezeki, jodoh, jabatan naik, apa begitu? Enggak. Dari mana sebenarnya lahirnya sesembahan? Dari hatinya manusia itu sendiri. Kapan? Idza ta'allaqal qalbu bihi. Ketika hati itu apa? Punya hubungan dengan dia. Itulah terjadinya sesembahan. Dengan demikian berarti sesembahan itu berangkat dari mana? Dari hati manusia sendiri. Ketika istabada, ketika hati itu mengambil dia sebagai apa? Sesembahan. Istabadahu. Di antaranya adalah mencintai dia dengan mencari manfaat-manfaat khusus dari dia yang itu tidak dimiliki oleh dia. Itu yang namanya mahabbatus sir. Mahabbah yang dicari dari manfaat-manfaat yang tidak didapat dari orang lain. Kalau misalnya seorang anak, orang tua mencintai anaknya karena ingin mendapatkan supaya anaknya ini mudah-mudahan nanti bisa bantu dia kerja ini. Dasarnya dohir apa tersembunyi? Dohir, ini boleh. Tapi kalau sudah mencintai anak dijadikan sebagai harapan kemuliaan hidup, kemudian dijadikan dia berkhidmat kepadanya, ini sudah masuk syirik. Maka dari sanalah terjadinya istabada. Terjadinya hati manusia jatuh. Dan ini sebenarnya hati yang tidak saling. Makanya bermasalah terus. Coba lihat kita. Mohon maaf sekarang kalau kita lihat, buktikan kita sekarang introspeksi. Ngaji susah misalnya. Ngaji cepat capek. Bosan. Nuntut ilmu mengeluh. Ibadah susah. Coba tanya. Apa halangan? Coba periksa sekarang, dideteksi. Kenapa kamu ngaji susah? Apa halangan? Anu Ustaz, saya ini pekerjaan saya begini-begini, saya gak bisa tinggalkan. Kenapa gak bisa tinggalkan? Oh, ini menjanjikan hidup bagi saya. Ngaji kan belum tentu. Kenapa kok menjanjikan? Ini saya cintai karena dia bisa begini-begini. Kalau ini belum tentu, mana? Ujung-ujungnya nanti larinya kepada makrifah. Kalau sudah makrifah, kembalinya kepada mahabbah. Dia ternyata lebih cinta pekerjaannya daripada cinta ilmunya Allah Azza wa Jalla. Pasti itu terjadi. Kamu kenapa ngaji gak bisa? Oh, di rumah banyak ini. Kenapa? Istri saya selalu melarang begini. Ya gak apa-apa kan istrinya melarang. Oh, dia yang kalau saya misalnya pergi kemudian dia tidak suka sama saya, wah, saya kecintaan saya sama dia kan nanti bermasalah gini-gini. Nah, saya tidak dicintai sama istri saya lah. Saya sudah mencintai dia, masa saya tinggalkan? Nah, berarti ada masalah. Pasti ujung-ujungnya kembalinya kepada persoalan. Dan di sini letak sebenarnya kita bisa menilai hati kita ini salim atau tidak. Kemana hati kita ta'alluq? Kemana hati kita istabada? Ini yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hati ini kondisinya adalah seperti ini. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal aqil yanduru ilal haqa'iq la ila dawahir. Orang yang akalnya sehat, dia selalu melihat hakikat sebenarnya masalah, bukan melihat perkara-perkara yang zahir. Yang demikian ini diterangkan oleh beliau lebih lanjut, fa inna asrarul qalbi aqdamu min asrarul badan wastibadul qalbi aqdamu min istibadil badan. Sesungguhnya terpenjaranya hati itu lebih besar dampaknya dalam hidup daripada terpenjaranya badan. Sesungguhnya hati itu menghamba pada sesuatu lebih besar di dalam hidup daripada menghambanya badan. Coba, yang menjadikan ukuran orang di neraka selama-lamanya atau masih ada harapan keluar dari neraka, urusannya zahir apa urusannya hati? Hah? Urusannya zahir apa hati? Antum ketahui syirik terbagi menjadi berapa? Syirik berapa? Dua kan? Nifaq jadi berapa? Dua. Fasik dua. Kufur dua. Kenapa semuanya dua? Kufur akbar, kufur asghar. Nifaq akbar, nifaq asghar. Ya kan? Syirkul akbar, syirkul asghar. Apa yang menjadi pembeda antara akbar dan asghar? Apa yang menjadi pembeda? Syirkul nifaq, nifaq asghar. Apa bentuknya nifaq asghar? Idza hadasa kadaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khana wa idza qasama fajar. Zahir apa hati ini? Zahir apa hati? Hati. Tapi bughdullah, bughdur rasul, bughdul mu'minin, marah kepada Allah, tidak suka kepada Allah. Zahirnya ibadah tapi tidak suka kepada Allah. Nifaq gak ini? Nifaq apa? Nifaq qalbi. Sekarang syirik, bersumpah dengan makhluk. Syirik akbar apa syirik asghar? Hah? Sumpah dengan misalnya demi batu. Syirkul akbar apa asghar? Kapan syirkul asghar ini menjadi syirkul akbar? Ketika hati punya i'tiqad batu ini bisa memberikan manfaat begini-begini. Masuknya syirkul akbar apa asghar? Asghar apa? Akbar. Dan maka lihat syirkul akbar. Syirkul akbar diterangkan para ulama, syirkul mahabbah, syirkul iradah, syirkul ta'ah. Kan begitu kan? Ini semua urusan hati kan? Urusan hati. Kufur juga begitu. Kufrul aba. Kufur hati apa kufur zahir? Kufur dalam bentuk penolakan. Kufurnya iblis. Ya kan? Aba wastakbara. Kemudian orang yang dia mendatangi seseorang istrinya dari arah duburnya, maka dia adalah faqad kufira bi Abil Qasim. Mengkufuri Abil Qasim. Zahir apa hati? Hah? Apa? Zahir. Sekarang perhatikan. Kapan kufur-kufur amalan zahir ini masuk kepada akbar? Orang misalnya niatnya ikhlas salat malam mencari ridha Allah. Terus kemudian di salat malam itu berdoa, ya Allah, rezeki saya dilancarkan. Tapi dari awal dia bangun pengen mendekatkan diri pada Allah. Ya. Kemudian ini kan boleh kan? Lambat laun ketika dia sholat, wah saya mau sholat malam, biar dekat dengan Allah, biar rezeki saya juga lancar. Gimana ini? Berarti terjadi riya. Iya kan? Terjadi sirkul asghar. Lambat laun kalau sudah begitu, wah setiap saya sholat malam, rezeki saya lancar terus. Kalau bisa saya mau sholat malam, saya harus selamanya saya sholat malam, supaya rezeki saya lancar. Maksudnya apa ini? Sirkul akbar, sirkul munafik qat mahdhur, murni. Ibadahnya orang munafik itu murni untuk mencari dunia. Bergeser gak? Bergeser gak ini? Dari boleh, masuk ke rambu-rambu, masuk kepada akbar. Itu urusannya. Ayo lihat fitin rahman warna. Urusan mahabbah, urusan dasar di dalam hidup. Ketika kita tidak bisa membangun kaidah-kaidah mahabbah yang benar di dalam hati kita, bahaya. Makanya Syaikh rahimahullah dalam tafsir beliau, ketika menerangkan hakikat kehidupan mahabbah ini, beliau menerangkan ada setidaknya 5 lawazim. 5 tuntutan mahabbah yang bernilai iman. Kalau itu tidak ada, berarti mahabbah kita masuk kepada kesyirikan. Dan itu terjadi. Di antaranya yang pertama, ma'rifah. Kalau orang itu mencintai Allah, salah satu kepentingan dia di dalam hidupnya yang paling besar adalah mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan ilmu, dengan ayat-ayatnya. Maka di antara ciri orang yang dia punya kehidupan iman, dia punya kehidupan ilmu. Khususnya adalah ilmu untuk mengenal Allah. Ini bukti nyata. Kalau diajarkan, diingatkan tentang masalah ini, maka dia kembali dengan benar. Yang kedua, mahabbah itu punya lawazim, yaitu mendekatkan diri dengan yang dicintai. Ya taqarrub, mendekatkan diri. Mendekatkan diri dengan Allah itu menjadi kesenangan dia. Ibadah-ibadah, ketaatan itu menjadi kesenangan dia. Dan dia senang menjalani semua ini. Menuntut ilmu, bahagia, ibadah bahagia, taat bahagia. Pokoknya itu kesenangan dia. Itu menunjukkan dia mencintai Allah melebihi yang lain. Yang ketiga, ittiba. Dia senang mengikuti sunnah. Senang mengikuti dalil. Senang diatur oleh Quran dan sunnah. Karena itu adalah aturannya yang dia cintai. Kemudian, dia adalah orang yang selalu khusnudan kepada Allah dalam hidup. Karena hidup ini ujian. Dan dia tahu kalau semua yang Allah berikan pada dia adalah Allah mencintai dia. Semua takdir-takdir yang terjadi adalah kasih sayangnya Allah kepada dia. Ini bukti kalau orang punya kehidupan mahabbah kepada Allah. Makanya tadi kita sebutkan, orang mukmin itu seluruh hidupnya adalah apa? Baik. Ditimpakan lapang baik, ditimpakan madarat juga baik. Karena dia tahu yang menimpakan adalah yang dia cintai. Tidak pernah mengeluh dalam hidup. Tidak pernah ketakutan di dalam hidup. Semua menjadi wasilah kebaikan. Ini orang yang punya kehidupan mahabbah. Sebagaimana para anbiya. Sebagaimana para ulama-ulama yang mewarisi ilmunya para anbiya. Orang mukmin harusnya seperti itu. Dan ini bukti iman dia. Bukti adanya mahabbah di dalam iman. Maka ujian hidup itu adalah kebahagiaan dia. Fitnah adalah kemenangan dia. Karena fitnah yang Allah timpakan pada dia adalah wasilah dia ditinggikan kecintaannya oleh Allah. Karena itu manusia yang paling banyak diberikan ujian oleh Allah siapa? Para nabi. Itu bukti kalau dia paling dekat dengan Allah. Kalau kita ditimpakan ujian hidup, selalu kembalinya ke makhluk, tidak melihat Allah Azza wa Jalla, maka berarti mahabbah kita kepada Allah ternodai. Makanya Ibnu Taimiyah tadi, walaupun difitnah orang di dalam penjara, dia tidak sakit hati dengan orang yang menfitnah. Malah dia tahu ini qadar Allah untuk menjadikan kebaikan saya. Ini orang yang mengenal Allah, punya mahabbah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, kehidupan dia ingin pulang di akhirat, ingin dicepatkan bertemu dengan Allah. Ini kehidupan mahabbah. Ayat yang menerangkan tentang ini sangat banyak sekali. Kalau ini ada pada kita, makrifat kepada Allah adalah kepentingan kita, mendekatkan diri kepada Allah adalah kepentingan kita, mengikuti tuntunan Allah, taat kepada Quran, kepada Sunnah adalah kepentingan kita dalam segala hal. Kemudian diuji oleh Allah adalah hiburan bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Kemudian hidup ini selalu ingin pulang ke akhirat, ingin bertemu dengan Allah, berarti bukti kita punya mahabbah yang benar di dalam hati. Dan dengan demikian berarti ini hati kita salim. Kalau tidak, kita masih bermasalah. Makanya kelihatan hidup kita sebagai orang mukmin ini penuh dengan problem. Hidup ini penuh dengan problem. Kalau dulu orang-orang beriman itu hidupnya tidak pernah ada istilah problem. Ini yang jadi aneh. Orang-orang yang punya ketekunan dengan iman malah banyak dengan problem. Penuntut ilmu penuh dengan problem. Ini aneh. Dulu para ulama menuntut ilmu itu lezat. Diusir gurunya saja dari majelis, dia masih merasakan kebahagiaan. Coba hari ini, gurunya nasihati saja dia tersinggung. Dulu penuntut ilmu pada zaman para salafus saleh, ada adabnya yang tidak baik, gurunya marah, diusir, kamu jangan datang lagi di majelis ini. Dia berbahagia. Dia tetap datang dan tidak melanggar gurunya. Dia datang di luar. Berpuluh-puluh tahun duduk di luar dengan nyaman. Dan kemudian Allah pun muliakan dia. Pada akhirnya suatu ketika ada masalah, gurunya itu ditanyakan muridnya, ada yang bisa jawab. Maka dia datang, guru saya minta izin, boleh gak saya jawab? Kemudian, ya silakan jawab. Begitu dia bisa jawab, kamu masuk lagi di sini. Mana yang punya problem? Dulu para ulama, para manusia, penuntut ilmu, keluarga-keluarga mereka, hidup itu tidak ada problem. Sekarang ini penuh dengan problem. Sampai pondok aja ada BP. Pondok ini mestinya tempatnya BP, malah dia butuh BP. Karena bimbingan penyuluhan. Ini kan pendidikannya orang-orang stres. Lah hari-hari baca Quran, baca Sunnah, hari-hari ada Al-Quran dipelajari, loh kok gak jadi BP? Nah gimana sebenarnya kita? Ini menunjukkan problem. Kenapa? Berarti ada masalah. Tarbiyah besar tidak diwujudkan. Tempat-tempat pengajaran kita sekarang ada gak tarbiyah besar ini? Santri pertama kali dididik bagaimana mencintai Allah. Ini yang menjadikan masalah. Pelan-pelan tarbiyah ini harus ada terus. Allah subhanahu wa ta'ala mendidik para sahabat dulu tidak pernah berhenti. Bagaimana supaya hati manusia meninggalkan makhluk berkiblat hanya kepada Allah. Malah sekarang lain, manusia disuguhkan dengan makhluk. Motivasinya malah makhluk. Bukan motivasinya diarahkan pelan-pelan, dididik, dicintai oleh Allah, ditunjukkan, loh coba kalau kamu mengharap dunia, dunia meninggalkan kamu. Coba kalau dapat kemuliaan, kan jadi baik. Pelan-pelan dididik hati untuk mencintai Allah dan meninggalkan makhluk. Kalau ini sudah tidak dididikkan, maka bermasalah. Ikhwani wa akhwati fiddin, keluarga pun sama. Berkali-kali saya sering sampaikan, kalian belajar hak suami istri, bagus. Tapi sekarang bisa terlaksana? Di majelis ilmu saja tersenyum. Kan ketika diterangkan kajian membangun keluarga sakinah sehari, di majelis ilmu rasanya tentram. Wah, ini namanya keluarga sakinah. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Pulang sampai di rumah, sakinahnya hilang. Ya kan? Masuk di dalam rumah, istrinya sudah melihat suami. Kamu dengar enggak tadi ngaji? Apa? Kewajiban suami. Selama ini bagaimana saya kamu perlakukan? Masuk rumah suaminya juga langsung saya mau tunggu istri saya. Padahal tadi di sana senyum-senyum. Ketika ngaji keluarga Sakinah, wah saya dapat dalilnya. Saya dapat dalilnya. Saya dapat dalilnya. Begitu masuk di rumah, sama-sama lihat. Gimana kewajiban kamu? Kenapa jadi lain? Harusnya habis ngaji keluarga Sakinah, sampai di rumah betul-betul Sakinah. Tapi ini malah bermasalah. Diskusi. Coba lihat ini. Kata Ustaz tadi begini. Kata Ustaz begini. Coba lihat kamu. Kayak apa kamu? Saya seringkali bilang, itu bagus. Tapi kenyataannya gak bisa dilaksanakan. Buku keluarga Sakinah itu banyak. Tapi kita tidak bisa melaksanakan. Ujung-ujungnya SMS Ustaznya. Ustaz suami saya. Ustaz istri saya. Loh habis ngaji SMS lagi. Mana Sakinahnya? Hah? Sakinahnya itu dalam kehidupan ini. Kalau seandainya istri mencintai Allah melebihi suaminya, istri, suami mencintai istrinya, mencintai Allah melebihi suaminya, sakinah. Dari sana sakinah. Kenapa? Saya senang kalau suami saya bisa memberi nafkah saya sebulan. Misalnya sebulan itu biasanya berapa? 300 ribu. 1 juta, wah saya senang sekali. Alhamdulillah suami saya kerja dari pagi sampai siang. Berharap suaminya dapat ngasih 1 juta. Kemudian setelah dikumpulkan 1 bulan, cuma dapatnya 200 ribu. Kalau istri ini mencintai Allah melebihi suaminya, Allah yang saya cintai telah mentakdirkan kamu dapat rezeki sebulan 200 ribu. Saya lebih cinta Allah, maka 200 ribu ini saya terima menjadi kebahagiaan bagi saya. Karena Allah yang memberi, bukan kamu. Selesai sudah? Ya, selesai kan? Selesai. Seorang istri, wah, saya pengennya pulang tangan saya dipegang istri saya, dicium. Ya. Wah, kemarin habis ngaji keluarga Sakinah. Kalau dia harapannya pada istrinya, mencintai istrinya, pulang di rumah istrinya baru sibuk mencuci pakaian. Sibuk masak, sibuk mencuci pakaian. Tangan saya kok gak dipegang ya, malah kena sabun semua. Kecewa hati. Kalau dia mencintai Allah lebih yang lain, saya sudah berharap baik, istri saya berharap baik, tapi Allah yang saya cintai mentakdirkan istri saya sedang sibuk nyuci. Berarti Allah mencintai saya untuk menerima keadaan istri saya. Maka saya ridho. Selesai enggak? Selesai. Maka akhirnya sakinah itu terjadi karena ridhonya kepada Allah. Bukan ridho kepada makhluk. Istri, silakan diajar kewajiban istri sampai 1 bulan. Sering gagal enggak? Sering gagal enggak secara kenyataan? Gagal, wong istri tidak bisa menciptakan kewajiban. Yang bisa menjadikan istri bisa menunaikan kewajiban siapa? Allah yang mentakdirkan, bukan dia mentakdirkan perbuatan sendiri. Walaupun orang bercita-cita istrinya tiap hari dari subuh sampai malam taat terus, pada kenyataannya Allah takdirkan tidak mesti terjadi begitu kan? Suami juga begitu. Yang bisa mentakdirkan suami itu soleh terus siapa? Allah. Kalau orang hatinya mencinta Allah melebihi dari yang lain, jawaban tiap hari terjawab. Tidak ada ribut. Kalau memang ini dibangun dengan iman, makanya sering saya katakan, kamu itu belajar iman dulu yang benar. Belajar untuk mencinta Allah lebih daripada makhluk. Kayak apapun istri, kayak apapun suami, kayak apapun orang tua, kayak apapun anak, dia itu makhluk, tidak mungkin sempurna. Harus siap menghadapi kenyataan. Karena itu kalau cinta itu tertuju pada makhluk, pasti kecewa. Tapi kalau cinta itu tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada kecewa. Allah jadikan istri saya, suami saya marah kepada saya, Allah bermaksud mencintai saya. Ternyata dengan sebab marah itu terbuka pikiran saya memahami masalah. Itu berarti Allah mencintai kita kepada yang lebih baik. Ternyata dengan sebab marah itu saya bisa memahami kenyataan lain. Ternyata dengan sebab marah itu saya malah bisa mengambil kebaikan yang lain. Banyak sekali. Ini kalau orang paham. Maka bapak-bapak, ikhwani wa akhwati fiddin, apa yang kita telah jelaskan, hakikatnya adalah kembali untuk membangun kehidupan mahabbah yang benar. Dan inilah hakikat kemenangan kita dengan qalbun salim. Karena ini adalah faqatul qalbi. Hati itu akan terus haus. Cinta itu membawa orang akan haus. Tidak pernah puas. Baru bisa berhenti kalau hati itu dibawa mencintai Allah. Syar'an wa kauniyah. Baik secara syar'i maupun secara takdir. Baru terjawab. Kalau tidak, hati itu akan terus haus. Hati itu akan terus lapar. Hati itu akan terus berteriak. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, kurang. Kurang, itu akan terus. Kecuali dijawab dengan keimanan kepada Allah. Dibawa untuk mencintai Allah, memahami hikmah-hikmahnya Allah, memahami sifat-sifat Allah, akhirnya mencintai Allah dengan ilmu. Dan inilah orang yang meraih kemenangan. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah, ini yang insyaallah kita jelaskan pada kesempatan yang mubarakah ini tentang alamat yang pertama, ciri orang yang hatinya salim. Adalah kembali bagaimana kehidupan hati itu saliman min mahabbati ma yakrahuhullah. Hati itu adalah selamat dari apa yang Allah tidak sukai. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, disimpulkan fadakhala fi dzalika salamatuhu, maka hati itu telah masuk, keselamatannya telah masuk di dalam mencintai Allah, meninggalkan dari minasyirkil jali wal khafi, meninggalkan dari syirik yang terang-terangan dan syirik yang tersembunyi, wa minal ahwa wal bidah, meninggalkan dari hawa nafsu dan bid'ah, wa minal fusuqi wal ma'asi, meninggalkan dari perbuatan maksiat dan kefasikan, kabairiha wa saghairiha, meninggalkan perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil, adzahirati wal batinati, menjadi mudah meninggalkan dosa yang zahir maupun dosa yang batin, karriya wal ujbi wal ghilli wal ghisyi wal khikdi wal hasad, seperti dosa riya, seperti dosa ujub, seperti dosa ghil, seperti dosa ghis menipu, seperti hekat demki, hasad dan iri, dan yang lainnya. Semua ini apabila hati sudah mendapatkan mahabbatullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wajalla, mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan, kedudukan daripada ciri hati yang selamat, berhasil mencintai Allah dan meninggalkan mencintai selain Allah, dan mencintai yang Allah tidak cintai, ini adalah simbol kehidupan iman yang benar, kehidupan hati orang-orang yang telah meraih kehidupan iman yang benar. Ikhwani wa akhwati fiddin, mudah-mudahan apa yang telah kita ambil pelajaran pada kesempatan ini Allah jadikan sebagai peringatan yang bermanfaat pada kita semua. Dan insyaAllah kita akhiri majlis kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita bisa lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan apa yang senantiasa kita pelajari menjadi ilmu yang nafi'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.